Baik saudara-saudaraku, kagak usah banyak bicara, yang penting kita asik, yang penting kita enjoy. Salah satu pedangdut beken Jawa Timur tol. Ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting, Pakem Generasi. Siapa dia kalau bukan Nasya Akila Morata. Ayo semuanya tangannya diangkat. Maju mundur, maju mundur cantik. Ganti mata biar.